Mitra Bisnis, Kompas menulis, kembali seorang pegawai pajak disidangkan di pengadilan Tipikor dengan dugaan korupsi dan pemerasan terhadap wajib pajak. Dalam sidang itu, pegawai pajak tersebut meminta uang 600 juta kepada pengusaha sebagai imbalan agar kasus pajak pengusaha dipermudah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Tampaknya menurut aku ketaatan para wajib pajak begitu ya, atau para kita sebagai wajib pajak atau warga negara terhadap regulasi atau aturan itu ternyata masih rendah. Dan selalu ada upaya kita untuk mempermainkannya dengan cara menyogok pegawainya. Yang kedua sebenarnya adalah ternyata kok tidak jera juga ya dengan segala hukuman yang sudah ada sekarang, yang sudah ditangkap, dihukum, dipermalukan secara sosial kan seperti itu. Menurut aku sudah saatnya tampaknya kalau ini nanti dikenakan dengan undang-undang misalnya seperti Tipikor begitu ya, pakailah hukuman yang maksimal. Kalau di dalam undang-undang Tipikor begitu ya, itu bisa sampai seumur hidup. Nah, jadi menurut aku dengan hukuman yang maksimal, tidak lagi yang cuma sekedar 5 atau bahkan 2 atau 3 tahun, itu tidak juga membuat jera mereka. Apalagi dengan adanya remisi yang juga bisa mengurangi sangat besar terhadap hukuman itu ya. Misalnya dalam kasus dulu, anggota DPR Zabar dalam kasus penggelapan dana Al-Quran, itu tuntutannya 8 tahun, tetapi hakim menganggap bahwa karena ini penggelapan dana Al-Quran menyinggung hati orang-orang beragama Islam, makanya ditambah menjadi 13 tahun. Menurut aku, mestinya jangan tanggung-tanggung, seumur hidup saja begitu. Ternyata hukuman sosial tidak terlalu juga membuat mereka jera, jadi hukuman badan mestinya dipertinggi, dan yang kedua, selalu ada upaya untuk mempermiskin, memiskinkan dari para orang-orang ini begitu. Sepanjang diketahui bahwa harta-harta mereka bukan hanya yang hasil suap tersebut, tapi misalnya yang didapatkan secara tidak sah itu mesti disita oleh negara begitu. Nah, melihat seringnya kasus-kasus seperti ini diungkap, apakah ini merupakan kemajuan dunia hukum kita atau justru sebuah kemunduran, Pak? Sebenarnya kalau diakui kemunduran ya di dalam persoalan perpajakan kan kayak gini. Di dalam dunia hukum juga kemunduran dalam pengertian bahwa orang memang makin tidak taat. Tetapi dalam kasus bahwa kemampuan membongkar suap menyuap di dalam dunia pajak itu dianggap sebagai kemajuan. Jadi di satu sisi memang kemajuan dalam pengertian bahwa makin mampu mengungkap praktek pelanggaran hukum dari wajib pajak dan petugas pajak. Tapi di sisi yang lain bisa dianggap kemunduran oleh karena petugas pajak dan wajib pajak semakin tidak taat hukum seperti itu. Selalu saja dua pihak sebenarnya. Kalau wajib pajaknya ingin menyuap, terus petugasnya tidak mau disuap, tentu tidak akan terjadi kan, suap-menyuap. Kalau misalnya petugasnya ingin disuap, tapi wajib pajaknya tidak mau, juga tidak terjadi. Lalu hal apa lagi Pak, yang harus menjadi fokus pemerintah agar kejadian ini tidak terulang? Inilah yang menurut aku sebenarnya ini juga yang berikutnya yang mesti dikembangkan adalah pihak Departemen Keuangan yang terkait dengan memasuk perpajakan ini kan sudah mendapatkan remunerasi itu kali-kali lipat dibandingkan dengan para pegawai yang lain kan. Kau bisa bayangkan bahwa orang seperti Gaya Sepulan itu 3A dulu, itu gajinya sudah 12 juta. Itu 3A itu kan berhubus dari perguruan tinggi kan. Itu sudah dapat 12 juta, belum lagi dapat yang lain. Tetapi ketika menangani sekitar 42 perusahaan begitu ya, yang bernilai triliunan rupiah, ternyata 12 juta rupiah remunerasi itu memang tidak berarti apa-apa. Dan sehingga si wajib pajak lalu kemudian melakukan menyogok semacam itu. Jadi ini selalu dua pihak, petugasnya dan wajib pajak. Ada perusahaan yang punya utang pajak sampai 2,1 triliun gitu ya. Kemudian ada yang 1 triliun. Jadi kalau dijumlahkan 42 itu dia bisa memegang antara 10 sampai 15 triliun. Tentu gaji 12 juta itu tentu akan membuat mereka akan tergiur juga untuk mendapatkan tawaran dari orang-orang ini. Kan ada dia dari satu perusahaan dapat 60 miliar. Gaji dia itu 12 juta. Sementara ada satu perusahaan yang bermasalah sekitar 2,1 triliun, sebut saja PTX seperti itu, dia dikasih oleh perusahaan itu 60 miliar. Bayangkan diri orang yang bergaji 12 juta tentu ketika disuap oleh wajib pajak yang terutang 2,1 triliun, 60 miliar itu buat gayus tambunan misalnya, yang cuma bergaji 12 juta itu besar sekali. Kemudian buat perusahaan yang mempunyai utang pajak sampai 2,1 triliun, 60 miliar itu kecil sekali. Nah ini yang mesti dibuat juga, taktik-taktik misalnya. Artinya jangan sampai ada pegawai-pegawai yang memang bergaji 12 juta tapi bisa memegang kasus sampai 10 sampai 15 triliun, tentu mereka akan tergoda. Apa peluangnya besar sekali. Tadinya mungkin motivasinya tidak ada, tetapi ketika ada peluang tersebut, langsung dimakan oleh mereka. Gaji 12 juta untuk 3A itu sudah membuat iri jutaan pegawai negeri. Jalannya adalah, ya itu tadi kalau aku ingin ulangi adalah maksimalkan hukuman efek jeranya baik terhadap petugas pajaknya, baik terhadap wajib pajaknya. Yang kedua, terhadap petugas pajaknya, miskinkan mereka. Kemudian yang ketiga, lepaskan hak remisi terhadap mereka. Dan yang keempat, kepada Dirjen Pajak, yaitu membuat satu aturan khusus, jangan sampai ada pegawainya menangani beberapa perusahaan atau satu atau dua perusahaan dengan nilai yang demikian besar sehingga membuka peluang untuk terjadinya kong kali kong antara petugas pajak maupun para wajib pajak begitu. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.